musibah di dalam agama. Musibah di dalam agama. Dan termasuk musibah di dalam agama adalah kesyirikan, perbuatan bid'ah. Oleh karenanya, pensyarah menjelaskan bahwa dua rasul yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, senantiasa meminta kepada Allah agar dijaga dari melakukan kesyirikan. Kemudian penulis atau pensyarah menjelaskan bahwa sebagian orang-orang yang terkena fitnah, terkena syubhat, mereka mencela orang-orang yang belajar tentang akidah, orang-orang yang belajar tentang pembatal-pembatal keislaman dengan segala macam syubhat yang mereka sebarkan. Untuk apa belajar akidah? Untuk apa belajar pembatal-pembatal keislaman? Kalian seluruhnya, kita semuanya adalah orang muslim. Kalian memang suka mengkafirkan orang Islam dan semisalnya. Itu pada pertemuan sebelumnya. Sekarang pertemuan yang ketiga, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis oleh pensyarah hafizahullah ta'ala. Pensyarah Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah berkata, "Wa nawaqidul Islam kama sabaqa hiya mufsidatuhu wa mubtilatuhu." Pembatal-pembatal keislaman sebagaimana telah disebutkan adalah perusak Islam dan penghapus Islam. Maksudnya, kalau dikerjakan pembatal tersebut, maka rusak Islamnya. Ataupun hilang keislaman dari dirinya. Faman aslama wa syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah faqad yanqudu islamahu wa tauhiduhu binaqidin min hadhihi an-nawaqid wa huwa la yadri aw wa huwa yadri aw la yadri fayakunu murtaddan wa fi adadil kafirin. Halaman 41. Dapat sudah? Pembatal, barang siapa yang masuk Islam dan bersaksi bahwa tiada Rabb yang berhak diibadahi atau tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, maka terkadang keislamannya dan tauhidnya menjadi batal karena salah satu pembatalan dari pembatal-pembatal keislaman, baik dia ketahui atau tidak. Maksudnya, akibat adanya pembatal-pembatal keislaman ini, maka sebagian orang yang beragama Islam, dia keluar dari agama Islam gara-gara mengerjakan salah satu dari pembatal keislaman ini. Kadang dia sadar itu pembatal, kadang dia tidak sadar. Sehingga kalau ia mengerjakan pembatal tersebut, ia menjadi murtad keislaman seperti itu. Maksudnya keluar dari Islam dan masuk dalam golongan orang-orang kafir. Wa nawaqidul islami katsiratun awsalaha ba'dhum ila 400. Pembatal keislaman itu berjumlah banyak. Sebagian orang-orang yang ada yang merincinya hingga 400. Kalau kita lihat kitab-kitab fikih, maka kita akan dapati para ulama, ulama fikih menyebutkan pembatal-pembatal keislaman di dalam bab riddah. Ulama-ulama fikih menyebutkan pembatal-pembatal keislaman di dalam bab riddah dan hukum murtad. Di situ banyak dijelaskan tentang apa saja yang menyebabkan manusia jadi murtad. Halal darahnya, hartanya. Nah, di sini penulis menyebutkan cuma 10. 10 inilah yang paling penting. Ya, 10 inilah yang paling penting dan 10 inilah yang disepakati oleh para ulama. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa cuma 10? 10 ini yang paling penting. Dan 10 ini yang disepakati oleh para ulama rahimahumullahu taala. Dan siapa yang ingin melihat pembatal-pembatal keislaman secara rinci, banyak contohnya, silahkan pergi ke kitab-kitab fikih. Sekali lagi, di dalam buku-buku fikih, para ulama fikih menyebutkan bab hukmul murtad. Bab hukum murtad. Di situ nanti akan disebutkan macam-macam kekufuran, kemudian macam-macam kesyirikan, baik berupa ucapan, perbuatan, ataupun keyakinan. Yang mana apabila seorang melakukannya, maka dia murtad atau musyrik atau kafir. Tetapi penulis Matan Nawaqidul Islam, Syekh Al-Mujaddid, Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, menyebutkannya 10 karena beberapa sebab. Karena ini yang paling penting. Dan yang paling berbahaya. Dan yang paling disepakati oleh seluruh umat, ulama. Yang disepakati oleh seluruh ulama. Kemudian penulis mengatakan, walakinna ahammaha wa akhtaraha hadhihi al-asharatu allati dhakaraha al-shaykh al-imam al-mujaddid Muhammad bin Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Akan tetapi yang paling penting dan paling berbahaya adalah 10 ini yang disebutkan oleh Syekh al-imam al-mujaddid. Al-mujaddid sudah kita sebutkan. Ya, mujaddid di sini sebagaimana sudah saya jelaskan. Ala kulli ra'si mi'ati sanah, pada setiap 100 tahun Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang man yujaddidu amra dinih, orang yang memberikan pembaharuan pada agama Islam, yang sudah menyimpang jauh dari agama Islam dikembalikan oleh orang ini. Nah, itu kabar yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita percayai. Bahwasanya ada di setiap 100 tahun ada seorang ulama yang memperbaharui agama Islam ini. Makanya di sini disebut al-mujaddid. Mujaddid artinya pembaharu. Pembaharu yang membaharukan ajaran Islam kembali kepada ajaran yang benar. Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nasihatan lil ummati wa khaufan 'ala al ummah min al wuqu'i fiha. Sebagai nasihat bagi umat dan kekhawatiran bagi umat dari terjerumus ke dalam perkara ini. Jadi, fungsi mengetahui pembatal-pembatal keislaman ini adalah sebagai nasihat. Nasihat itu maksudnya adalah iradatul khair lil mansuhilah. Keinginan baik untuk orang yang dinasihati. Itu namanya nasihat. Dan agama Islam dibangun di atas nasihat. Maka penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan 10 pembatal keislaman ini dan disebarkan di tengah kaum muslimin, maka fungsinya adalah untuk memberi nasihat, memberikan kebaikan kepada kaum muslimin. Dan juga fungsinya adalah karena kekhawatiran agar kaum muslimin tidak terjerumus di dalam perkara tersebut. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, araftu syarra la li syarri, lakin li tawaqqih. Man lam ya'riful khaira minas syarri yaqa'u fihi. Aku mengetahui keburukan, bukan untuk mengerjakannya. Akan tetapi, aku mengetahuinya untuk menjaga diriku agar tidak terperosok ke dalamnya. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka dikhawatirkan dia terperosok ke dalamnya. Man lam ya'rifi syarra minal khairi yaq'u fihi. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, dikhawatirkan dia terperosok ke dalamnya. Hudzaifah ibn al-Yaman, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, beliau berkata dalam hadis riwayat Bukhari, kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an aqa'a fi. Orang-orang senantiasa bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan karena khawatir aku terperosok ke dalamnya. Nah, ini maksud yang dimaksudkan oleh pencerah rahimahullahu taala, hafizahullahu taala. Fahuwa innama katabaha wa adhharaha nasihatan lil ummah wa khaufan 'alayha wa isfaqan 'alayha. La annahu yukaffiru al-muslimin kama yaqulu a'da'uhu wa khusumuhu. Wa innama yansahu al-muslimin wa yudhakkiruhum wa yu'allimuhum li ajli an yajtanibu wa yabta'idu anha. Beliau menulisnya dan menyebarkannya sebagai bentuk nasihat untuk umatnya. Dan umat ini dan karena kekhawatirannya atas umat serta rasa sayang beliau akan umat ini. Bukan untuk mengkafirkan kaum muslimin sebagaimana yang disebutkan oleh musuh-musuh beliau. Justru beliau menasihati kaum muslimin dan mengingatkan mereka serta mengajari mereka agar mereka menghindarinya dan menjauh darinya. Sudah menjadi sunnatullah, siapa yang memperjuangkan kebenaran pasti akan ada musuhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan." Dan demikianlah kami jadikan setiap nabi mempunyai musuh. Setiap pengusung kebenaran pasti ada yang memusuhinya. Ya, maka wajar Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap nabi musuh. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 112. Nah, begitu pula yang terjadi kepada Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau ada musuhnya. Karena beliau mengajak kepada kebenaran. Mengajak kepada manusia, mengajak manusia kepada tauhid. Mengajari manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mengajari manusia agar kepada sunnah. Menjauhi perbuatan bid'ah. Maka pasti ada musuhnya. Nah, salah satu slogan yang disebarkan oleh musuh-musuh beliau adalah, atau lebih tepat musuh dakwah, adalah bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala al-mujaddid, beliau suka mengkafirkan kaum muslimin. Maka di sini dijelaskan oleh pensyarah bahwa beliau menyebutkan 10 ini bukan dalam rangka sedang mengkafirkan kaum muslimin, akan tetapi malah memberikan nasihat kepada kaum muslimin agar menjauhinya, agar tidak terperosok ke dalamnya. Bahkan ini termasuk rasa sayang. Bayangkan saja kalau seandainya ada orang di samping jurang, kemudian kita dihiganya, kemudian kita biarkan dia masuk terperosok atau tidak, bukan urusan kita. Ini berarti kita tidak sayang. Akan tetapi kalau seandainya kita sayang, kita tarik agar tidak terperosok ke dalam jurang. Itu baru jurang dunia, bagaimana jurang akhirat? Terperosok ke dalam, di dalam akhirat, di dalam neraka yang paling dalam. Maka ini patut diingat bahwasanya setiap yang memperjuangkan kebenaran, pasti ada yang menolaknya. Adapun yang selalu disenangi oleh orang, disukai oleh orang banyak, maka dikhawatirkan dia tidak memperjuangkan kebenaran. Karena tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan agama illa udhi. Kecuali beliau disiksa oleh umatnya. Beliau dimusuhi oleh umatnya. Itu pasti. Pejuang kebenaran selalu mendapati orang-orang yang menentang akan dakwahnya. Kemudian penulis mengatakan, "An-naqidh al-awwal wa huwa akhtar an-nawaqidh wa ashadduha asy-syirku fi ibadatillahi 'azza wa jalla." Pembatal pertama. Nah, ini baru penulis pensyarah menjelaskan pembatal pertama. Setelah mukaddimah begitu panjang, Pembatal pertama yang merupakan pembatal paling berbahaya dan paling dahsyat. Kenapa disebut paling berbahaya dan paling dahsyat? Disebabkan karena siksa-siksa, ancaman-ancaman buruk dari perbuatan kesyirikan. Kalau kita perhatikan ancaman-ancaman buruk dari perbuatan kesyirikan sangat banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang mati dalam kesyirikan dan belum bertobat di atasnya darinya. Kemudian yang kedua, bahwasanya orang yang masuk ke dalam kesyirikan maka dia keluar dari Islam. Halal darahnya dan hartanya. Bagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Al-thayyibu az-zani wa nafsu bin nafs wa at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga sebab. Zina dari seorang yang sudah menikah, membunuh, dan orang yang meninggalkan agamanya, meninggalkan kesatuan kaum muslimin. Ini buruknya kesyirikan. Kemudian buruknya kesyirikan adalah diharamkan atasnya masuk surga. Dan pasti tempatnya dalam neraka. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 71-72. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga dan tempatnya paling pantas neraka, dan orang-orang yang zalim tidak memiliki seorang penolong pun. Buruknya kesyirikan dia disebut pembatal yang paling berbahaya karena menghapuskan seluruh pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 88. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'mal. Itulah petunjuk yang Allah berikan, petunjuk kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya, yaitu para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kalau para nabi melakukan kesyirikan maka akan terhapus amalan mereka. Begitu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaik wa ila alladziina min qablik la in asyrakta layahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang sebelummu, yaitu para nabi dan para rasul, bahwa jika engkau melakukan kesyirikan maka akan terhapus amalmu dan sungguh engkau akan benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Nah, ini bahayanya kesyirikan. Makanya disebutkan oleh pensyarah pembatal pertama yang merupakan pembatal paling berbahaya. Pembatal paling berbahaya dan paling dahsyat. Dia adalah asyirku fi ibadatillah. Mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, nanti pensyarah menjelaskan apa itu kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan, lihat, syirik adalah syirik dalam ibadah kepada Allah. Syirik dalam ibadah kepada Allah. Nah, baru pensyarah menjelaskan apa itu ibadah. Nanti baru beliau menjelaskan apa itu syirik. Karena pengertian atau pembatal keislaman yang pertama paling dahsyat, paling berbahaya adalah syirik dalam ibadah kepada Allah. Nah, ini apa ibadah ini? Beliau mengatakan, wal ibadatu ma'khudhatun minat ta'abbud wat tadhallul wal khudu' al ikhtiyari wat taqarrubu ila Allah bima syara' hadhihi hiya al ibadah. Ibadah mempunyai pengertian menghamba, merendah, tunduk dengan kesadaran dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang disyariatkannya. Inilah ibadah. Ini pengertian terminologi syar'i atas kata ibadah yang dibawakan oleh pensyarah. Ibadah adalah ma'khudhatun minat ta'abbud, diambil dari penghambaan. Wat tadhallul, perendahan diri. Wal khudu' al ikhtiyar, tunduk dengan kesadaran. Ya. Wat taqarrubi ilallah bima syara', dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang disyariatkannya. Itulah ibadah. Ini terminologi syar'i atas kata ibadah yang dibawakan oleh penulis. Kemudian beliau mengatakan, "Wa ba'dul ulama ya'rifu yu'arrifuha bi annaha ghayatul hubbi lillahi 'azza wa jalla ma'a ghayatiz dzullillah." Sebagian ulama mendefinisikan ibadah adalah sebagai puncak kecintaan kepada Allah, bersamaan dengan puncak merendahkan diri kepada Allah. Nah, ibadah pengertian yang kedua secara terminologi syar'i dibawakan oleh pensyarah, yaitu puncak kecintaan kepada Allah disertai dengan puncak perendahan diri kepada Allah. Ini pengertian ibadah yang kedua yang dibawakan oleh pensyarah hafizahullah ta'ala. Wa amma ta'rif wal mufassal fa kama qala syaikhul islami Ibnu Taimiyah rahimahullah, al ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al a'mal wal aqwal al zahira al batina. Adapun definisinya secara rinci sebagaimana yang disampaikan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, nama asli beliau adalah Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu taala. Beliau ulama Islam berasal dari kota Damaskus, Suriah. Dan beliau ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Karena wafat pada tahun 728 Hijriah. Dan beliau termasuk dari ulama Ahlus Sunnah yang sangat menentang ajaran Syiah Rafidah, ajaran tasawuf, dan ajaran filsafat. Dan apabila dikatakan Syekhul Islam, maka kebanyakan tertuju kepada beliau. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Baik. Nah, di sini pensyarah mengatakan, sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ibadah adalah ungkapan. Jadi ibadah, kata ibadah, itu adalah sebuah ungkapan, sebuah kata yang untuk segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhainya, dari perbuatan atau ucapan, baik yang zahir maupun yang batin. Saya beri contoh, ibadah adalah sesuatu yang ini diharapkan dihafal pengertian ibadah, karena ibadah pengertian inilah yang lengkap, yang rinci, yang komprehensif, yang jami' mani'. Al-ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Sebuah ungkapan kata yang mencakup seluruh apa saja yang dicintai oleh Allah dan diridhainya. Minal aqwal wal a'mal al-zahirah wal batinah. baik berupa ucapan seperti zikir, baca Quran, berdoa, itu ibadah. Atau amal seperti sholat, puasa, haji, bantu orang, tersenyum, bersalaman, itu ibadah. Ya, mengangkatkan beban orang, itu ibadah. Al-zahirah yang terlihat, nampak, dilakukan oleh kita. Atau al-batinah yang ada dalam hati. Seperti rasa syukur, rasa sabar, rasa takut, rasa harap, rasa khasyah, tawakal, cinta, itu semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pengertian ibadah yang lengkap. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'fal adh-dhahirati wal batinah. Dan ini harus kita tekankan bahwasanya inilah pengertian ibadah yang lengkap. Ya, pengertian ibadah yang lengkap. Baik. Ini kalau seandainya antum sekarang hujan-hujan datang ke majelis ilmu, maka apakah ini ibadah? Ibadah atau tidak? Ibadah. Kenapa? Karena dicintai oleh Allah. Menuntut ilmu. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pergi ke kantornya untuk mencari nafkah. Sehingga tanggal 1 dapat gaji dan dia akhirnya bisa menafkahi anak istrinya. Apakah ibadah? Ibadah. Kenapa? Karena dicintai dan diridhai oleh Allah. Jadi harus diingat, ibadah bukan hanya perbuatan-perbuatan praktis dari ibadah. Seperti sholat, kemudian puasa, bukan itu saja. Zikir, baca Quran, bukan itu saja. Akan tetapi, semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Berkata yang baik, menasihati orang, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau boleh saya bercerita, slogan pesantren yang baru saya bangun, Pesantren Intan Ilmu, salah satunya slogannya adalah unggul. Unggul maksudnya yaitu mengerjakan segala aktivitas penghambaan diri kepada Allah dengan kualitas ibadah yang maksimal. Mengerjakan segala aktivitas. Aktivitas apapun. Baik seorang sekretaris yayasan membuat surat untuk mengundang rapat, itu ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena dengan rapat tersebut akhirnya nanti akan terjadi keputusan-keputusan untuk jalannya dakwah. Itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang desain grafis membuat kata-kata yang merupakan nasihat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya kata ibadah adalah sebuah ungkapan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja, baik berupa ucapan, perbuatan, amalan lahiriah ataupun batiniah, itu maka disebut ibadah. Nah, ibadah ini wajib ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh pensyarah. Hadhihi hiyal ibadah bima'naha syamil. Inilah ibadah dengan pengertiannya yang menyeluruh. Ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal a'mali wal aqwal adh-dhahirati wal madhinah. Fahiyya dhahiratun 'alal lisan wal jawarih wa batinatun fil qulub, fahiyya taqarrubu ila Allah bima syarah. Inilah ibadah dengan pengertian yang menyeluruh, yaitu ungkapan untuk segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhainya. Dari perbuatan dan ucapan, baik yang zahir maupun yang batin. Artinya perbuatan zahir atas lisan dan anggota tubuh. Maksudnya, lisan terlihat secara lahiriah. Begitu juga anggota tubuh, mengangkat, berjalan, melihat, mendengar, mencium anggota tubuh. Maupun yang batin, di dalam hati, maka inilah cara mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang disyariatkannya. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wa anwa'uha katsiratun madzkuratun fil kitabi wa sunnah. Dan macam-macamnya, yaitu macam-macam ibadah banyak sekali disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, syirik, dosa atau pembatal keislaman yang pertama paling berbahaya adalah syirik dalam ibadah tadi. Syirik dalam ibadah tadi. Nah, silakan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Baik, tadi penulis menyebutkan pengertian ibadah yang lengkap. Ungkapan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah berupa perkataan, perbuatan, baik yang zahir ataupun yang batin. Kemudian tadi penulis menyebutkan pengertian ibadah yang lain, pensyarah menyebutkan, yaitu at-tadhallul wal khudu' al-ikhtiyari. Nah, ini namanya menghinakan diri dan tunduk dengan kesadaran. Ini ibadah. Pengertian secara umum yang dibawakan oleh pensyarah Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah. Di sini nanti akan ada penjelasan. Lihat sekarang kita baca lanjutannya. Penulis tadi pensyarah mengatakan wa anwa'uha katsiratun madzkuratun fil kitabi wa sunnah. Macam-macamnya, macam-macam ibadah banyak sekali disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baik. Macam-macam kalau kita runut banyak sekali ibadah. Karena semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka itu ibadah. Nolong orang, tersenyum kepada orang, ngasih orang, itu ibadah semua. Apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian tulis mengatakan wa qauluna hiya at-tadhallul wal khudu' al-ikhtiyari yakhruj bi dhalika adh-dhull wal khudu' al-ittirari. Nah ini, lihat. Pernyataan kami bahwa ibadah itu adalah merendahkan diri, tunduk dengan adanya usaha. Maksudnya tunduk dengan kesadaran. Tunduk dengan kesadaran. Berarti tidak, kemudian beliau mengatakan fakul yakhruju bidzalika dzul wal khudu' al-ittirari. Berarti tidak termasuk di dalamnya tunduk dengan terpaksa. Artinya kalau tunduk dengan kesadaran berarti dia memang patuh kepada Allah dengan sadarnya, dengan pilihannya. Ya. Adapun tunduk dan patuh karena dia memang makhluk Allah, maka ini tidak menjadi ukuran. Paham enggak? Kita orang muslim. Kenapa beda dengan orang kafir? Padahal semuanya makhluk Allah. Paham ini? Semuanya makhluk Allah. Orang kafir makhluk Allah, mereka wajib tunduk kepada Allah. Orang muslim juga makhluk Allah, tapi wajib dan juga tunduk kepada Allah. Lalu apa bedanya? Apa bedanya? Kalau seandainya kita umat Islam, kita tunduk kepada Allah karena kesadaran kita. Karena pilihan kita. Kita sholat karena pilihan kita. Kita beriman karena pilihan kita. Sedangkan orang kafir, mereka hamba Allah, makhluk Allah. Hamba Allah enggak mereka? Hamba Allah. Tapi penghambaan dirinya dengan terpaksa. Nah, ini yang ingin dijelaskan oleh pensyarah. Bahwasanya yang namanya ibadah itu adalah merendahkan diri dan tunduk karena kesadaran. Karena pilihan. Berarti tidak termasuk di dalamnya tunduk karena terpaksa. Orang tunduk karena terpaksa seperti siapa? Seperti orang kafir. Tunduk dia mau tidak mau tunduk kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan siapa? Siapa yang menciptakan orang kafir? Allah. Maka mau tidak mau dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kira-kira tunduknya orang kafir ini diberi pahala oleh Allah atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena terpaksa, dia terpaksa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kullun nasi ibadun lillahi al-mu'minu wal kafir. Bima'na annahum khadi'una munqaduna liaqdarillahi nafidhati fihim. Artinya, setiap manusia adalah hamba Allah, baik orang beriman maupun orang kafir. Jadi orang kafir itu sebenarnya apa? Hamba Allah. Orang mukmin hamba Allah itu pasti sudah. Orang kafir juga hamba Allah. Maksudnya adalah mereka tunduk dan patuh terhadap takdir Allah yang tergariskan atas mereka. Apa saja yang sudah ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, mau tidak mau pasti terjadi. Yang belum tertuliskan pasti tidak terjadi. Nah, itu namanya mereka wajib tunduk kepada Allah. Mau mukminnya mau kafirnya. Nah, itu dia. Tetapi tunduknya orang kafir kira-kira diberi pahala atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak dengan kesadaran. Karena dengan keterpaksaan. Maka pencerah mengatakan, hum ibadullah yatasarrufu fihim kaifa yasha wala ahada yakhruju an qada'illahi wa qadarihi. Mereka adalah hamba Allah. Dia bisa berbuat dengan sekehendak yang dia mau. terhadap mereka. Tidak ada seorang pun yang keluar dari qada dan qadarnya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kullun man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda." Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Artinya semuanya datang keadaan dalam keadaan menghamba kepada Allah. Semuanya dalam keadaan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kadang-kadang orang liberal masuk di sini. Enggak boleh ngatakan kafir, semua kan hamba Allah. Jawabannya mudah. Hamba Allah tapi terpaksa. Mudah aja jawabannya. Jadi mereka itu kan mengatakan semua agama sama. Islam enggak boleh mengaku agama yang paling benar. Kalau Islam mengaku, kalau Anda mengaku Anda adalah muslim, kemudian Anda orang yang beragama paling benar, maka berarti ini kriminalisasi agama. Kenapa? Karena Anda tidak tawadhu, tidak rendah hati. Ya, maka tidak boleh mengatakan orang kafir. Yang tahu kekafiran hanya Allah, kata mereka. Perkataannya sih indah, tapi menyesatkan, bau busuk. Itu orang-orang liberal itu bahaya. Ya, paham ya? Ini penting pembahasan Syekh ini, kenapa beliau sebutkan? Karena ini penting. Sebagian orang mengira bahwasanya ketika dia membaca in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abd, tidak ada yang makhluk di langit dan di bumi kecuali akan mendatangi Allah yang Maha Pengasih dalam keadaan sebagai seorang hamba. Maka mereka mengatakan, "Thayyib, Anda orang muslim, hamba Allah itu sudah pasti. Orang kafir pun hamba Allah, betul enggak? Hamba Allah." "Betul," katanya. Tetapi hamba Allah yang terpaksa. Karena dia tidak melaksanakan peribadatan kepada Allah. Peribadatan tadi yaitu at-tadhallul wal khudu'a li-ikhtiyari. Merendahkan diri dengan kesadaran, bukan al-ittirari. Merendahkan diri dengan keterpaksaan, bukan. Nah, bisa dimaklumi ini ya. Ini hati-hati nih. Antum catat sebenarnya semestinya tadi apa yang saya sebutkan, dari sini terkadang orang liberal masuk untuk menyamakan semua agama sama, tidak boleh mengatakan orang Islam orang selain Islam kafir. Maka jawabannya mudah, bahwasanya hamba yang dimaksud adalah hamba yang terpaksa, sedangkan hamba yang diinginkan oleh Allah adalah hamba yang karena kesadaran benar-benar menghambakan diri kepada Allah Jalla fi'ula. Kemudian penulis mengatakan, qala ta'ala wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Inilah ibadah secara umum, bukan karena sebuah usaha tapi karena paksaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa. Hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Nah, ini namanya penghambaan diri terpaksa. Jadi orang kafir itu hamba Allah terpaksa. Mau enggak mau. Tetapi orang mukmin hamba Allah pilihan. Artinya orang mukmin yang memilih, dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, itu masalah ya. Penting itu di garis bawahi terus. Kemudian penulis mengatakan, wa qauluna wa hiya taqarrubu ilaihi bima syara. Nah, tadi pensyarah menyebutkan ibadah pengertiannya adalah at-tadhallul wal khudu' al-ikhtiyari wat taqarrubu ila Allah bima syara. Mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang disyariatkan. Ini baru dijelaskan oleh pensyarah sekarang. Ya. Apa beliau katakan? Dan ungkapan yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang disyariatkan, yakhruju at-taqarrubu ilaihi bima lam yashra'uhu minal bid'i wal muhdatsat. Yang artinya, berarti tidak termasuk dalamnya mendekatkan diri dengan cara yang tidak disyariatkannya. dari perbuatan bid'ah dan yang diada-adakan. Jadi bukan pengertian ibadah kalau beribadah dengan yang tidak disyariatkan. Itu dia. Nah, itu pentingnya detil di dalam masalah pengertian, definisi, ta'rif. Baik secara terminologi ataupun terminologi syar'i ataupun dalam bahasa. Ya. Jadi ketika beliau mengatakan ibadah adalah menghinakan diri, tunduk dengan kesadaran dan mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang disyariatkan, berarti bukan ibadah kalau mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang tidak disyariatkan. Yang disebut dengan perbuatan apa? Bid'ah. Ya. Baik. Kemudian penulis mengatakan, "Fala budda an yakuna at-taqarrubu ila Allah bima syara'ahu Allah li'ibadihi wa 'ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam." Maka pendekatan diri kepada Allah haruslah dengan cara yang disyariatkannya untuk hamba-hambanya dengan berdasarkan lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang disyariatkan oleh Allah atau apa yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penulis kemudian mengatakan, "Amma an yuhdithal insanu ibadatan min indih atau min indi syekhih atau min indi fulan atau allan ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa ibadatun mubtada'atun batilatun wa mardudatun." Adapun seseorang yang mengada-ngadakan cara ibadah dari dirinya sendiri atau dari syekhnya atau dari fulan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah ibadah yang bid'ah, batil dan tertolak. Siapapun dia. Nah, ini harus ditekankan nih. Jangan sampai kaum muslimin bermudah-mudah dalam hal ini. Ya. Kalau seandainya ada orang yang mengada-ngadakan acara ibadah itu dia buat sendiri atau dia dapat dari gurunya, ya, atau dia dapat dari fulan selain Rasulullah, maka berarti ibadah itu bid'ah, mengada-ngada, batil dan tertolak. Ya, itu harus kita yakini. Karena ada hadisnya. Penulis mengatakan, "Kama qala sallallahu alaihi wasallam, 'amila 'amal laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada dasar perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Tidak ada dasar, maka amalan tersebut tertolak. Ini wajib dipercayai oleh setiap muslim. Bahkan saya berani katakan, sampai yang berpendapat adanya bid'ah hasanah, dia wajib percaya ini. Wajib percaya. Dan saya yakin sepakat dia. Yang berpendapat adanya bid'ah hasanah, saya yakin sepakat. Bahwasanya siapa yang beramal, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, amalannya tertolak. Jadi wajib dia percaya akan ini. Ya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa iyyakum muhdatsatil man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami suatu amalan yang tidak termasuk darinya, maka amalan tersebut tertolak. Apa perbedaan riwayat pertama dengan riwayat kedua? Yang pertama, "Man amila amalan." Ya, hadis bid'ah. Judulnya hadis at-tahdzir minal bid'ah. Hadis larangan tentang bid'ah. Ada dua. Yang pertama, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Yang kedua, "Man ahdatha." fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Lihat di sini, hadis larangan tentang bidah ada dua macam. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Ini mim ini Muslim berarti. Kha ini Bukhari, mim ini Muslim. Baik. Man amila amal. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Ini berarti beramal. Sedangkan ini man ahdatha, barang siapa yang membuat suatu yang baru. Ini bedanya. Jadi semuanya kena. Pelaku bid'ah kena, yang membuat bid'ah kena. Kan dari sebagian pelaku itu cuma ada yang ikut-ikutan. Cuma ikut-ikutan mengamalkan. Tetapi dia bukan pembuat. Dia bukan father founding-nya. Bukan. Ya. Bukan sebagai orang yang merintis bid'ah itu. Karena ada sebagian mengatakan, aku umpatan aja. Masa aku salah umpat aja? Maka kita katakan, yang umpat salah, yang meolah salah. Nah itu pentingnya mengetahui dua bedanya hadis ini. Yang pertama, beramal tetap ditolak kalau seandainya mengamalkan amalan bidah. Yang kedua, membuat yang baru juga ditolak. Dua-duanya ditolak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Yang artinya, dan hindarkanlah diri dari diri kalian dari perkara-perkara yang diada-adakannya. Ini terjemahannya agak wagu. Dan hindarkanlah diri kalian, dan hindarkanlah diri kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan. Karena setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan setiap kesesatan berada di neraka. Baik. Di sini, yang patut kita perhatikan bahwa Rasulullah SAW melarang perbuatan bid'ah. Dan tidak pernah selama hidup beliau menjadi Nabi dan Rasul selama 23 tahun memperbolehkan perbuatan bid'ah. Tidak ada dispensasi sama sekali. Ini yang harus kita pahami betul-betul. Dari tiga hadis ini, Rasulullah SAW melarang perbuatan bid'ah. Dan selama beliau menjadi Nabi dan Rasul 23 tahun, tidak pernah ada pengecualian tentang larangan tersebut. Itu satu yang harus kita ingat baik-baik. Yang kedua, mengajari umat agar tidak mengerjakan perbuatan bid'ah itu adalah ajaran Rasulullah, bukan ajaran Wahabi. Mengajari umat agar tidak mengerjakan perbuatan bid'ah itu adalah ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita bersyahadat dengannya, yang Islam kita tidak akan sempurna kecuali dengan syahadat tersebut. Makanya heran kadang-kadang ada orang mencela hadis ini. Tuh lihat, dalilnya paling sebuting itu, kullu bid'atin dhalalah, kullu bid'atin dhalalah. Ya, hadis Rasul dihina. Bagaimana nanti dia berhadapan dengan Allah, dengan Rasulullah SAW di hari kiamat? Padahal di hari kiamat dia minta-minta telaga terhadap Rasul SAW. Tapi hadis Nabi Muhammad SAW dihina. Kemudian yang ketiga yang perlu diingat juga, setiap orang yang memperingatkan tentang bid'ah bukan berarti suka membid'ah-bid'ahkan. Ya ada sebagian orang alergi. Ustaz, ceramahnya kudu sebidah-bidah gitu, Ustaz. Ya, kena nyaman kita. Alergi. Itu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kamu bersyahadat atasnya. Yang Islam seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan syahadatnya. Maka di sini perlu ditekankan, ketika kita menerangkan jauhi bid'ah, jauhi perbuatan mengada-ngada, maka bahayanya akan tertolak, akan sesat, sesat di dalam neraka. Ini bukan berarti kita suka membid'ah-bid'ahkan orang. Karena mengurus diri sendiri aja repot, apalagi sampai memvonis orang. Tetapi karena dia ajaran Rasulullah, maka kita wajib sebarkan. Tidak boleh kita simpan-simpan. Kemudian yang paling penting juga, poin selanjutnya yang paling penting dalam hadis yang terutama yang ketiga ini, ya, yang berbunyi iyyakum muhdatsatil umur wa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jauhi oleh kalian perbuatan mengada-ngada. Setiap perbuatan mengada-ngada dia adalah perbuatan bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap sesat tempatnya di dalam neraka. Ini hadis Rasul. Yang melakukan perbuatan bid'ah sesat, sesat dan setiap kesesatan dalam neraka. Itu ancamannya bagi pelaku bid'ah. Bukan berarti kita sedang memvonis orang ikam surga, ikam neraka. Ini yang patut diingat. Sebagian orang mengatakan, kalau perbuatan ini bid'ah berarti kami melakukan bid'ah. Berarti kemudian kami neraka. Ikamannya surga sorongan. Ini otaknya perlu diperbaiki. Kenapa? Karena kita sedang menasihati agar jangan berbuat bid'ah. Bukan berarti mengkapling surga. Bukan. Ya. Bahkan mungkin yang dituduh melakukan perbuatan bid'ah mungkin dia dahulu yang masuk ke dalam surga dibandingkan orang yang menuduhnya. Siapa yang tahu? Cuma kita harus menyampaikan sunnah Rasul. Menyampaikan hadis ini. Mau tidak mau. Nah, ini hati-hati. Tidak semua orang yang menyampaikan bid'ah itu sesat. Sesat itu dalam neraka. Kemudian dia masuk surga sendirian. Mengkafling surga, bukan. Paham ya para ikhwah? Nah, ini pemikiran-pemikiran yang seperti ini, yang pendek seperti ini, harus dijauhi. Ya. Jadi bedakan antara menjelaskan hadis dengan memvonis orang. Beda. Menjelaskan hadis dengan memvonis orang itu sangat berbeda. Kemudian penulis mengatakan, wa amma syirk fa huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah azza wa jalla. Hadha huwa ta'riful ibadah, ini definisi ibadah. Jadi semua yang sudah kita jelaskan tadi itu semua pengertian ibadah. Adapun syirik adalah mempersembahkan sesuatu dari jenis ibadah kepada selain Allah. Ya. Ini syirik pengertian pertama. Sorfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillahi azza wa jal. Mempersembahkan sesuatu dari jenis ibadah kepada selain Allah. Apa jenis ibadah? Tadi apa saja? Ya, baik ucapan, perbuatan, amalan lahiriah, amalan batiniah. Kalau itu dipersembahkan kepada selain Allah, maka itu apa? Syirik. Nah, ini pengertian pertama syirik. Sarfu syai'in minal ibadah li ghairillah ya azza wa jalla. Ya, ini sekarang kita mengartikan syirik. Kita akan bahas pengertian syirik secara mendalam. Pengertian yang disebutkan oleh para ulama, kemudian juga pengertian yang menyimpang. Sehingga kita bisa membedakan mana pengertian syirik yang benar dan mana pengertian syirik yang salah. Ini menghapusnya hidup segan mati tak mau. Panet mau menghapus. Bawa parut atau belum? Baik, perhatikan. Sekarang pengertian syirik yang benar. Ya. Kita sebutkan ta'rif asyirik. Pengertian kesyirikan. Ahlu sunnah. Pengertian yang disebutkan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Yang pertama adalah yaitu yang disebutkan oleh syekh. Sorfu syai'in min anwa'il ibadah ila ghairillah. Yang artinya mempersembahkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Mempersembahkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pengertian kesyirikan yang pertama. Semua jenis ibadah diberikan kepada selain Allah, maka ini adalah kesyirikan. Contoh, Allah berfirman dalam surat Al-Jin, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Dan masjid-masjid hanya milik Allah. Maka janganlah kalian berdoa bersamaan kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Ya, mempersembahkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Ini adalah kesyirikan. Di sana ada pengertian yang kedua dari kesyirikan yang dianut oleh ahlu sunnah wal jamaah. Apa itu? Yaitu ja'lu lillahi niddan, menjadikan sekutu bagi Allah. Sekutu bagi Allah seperti malaikat dijadikan sekutu bagi Allah. Seperti misalkan kaum Yahudi mengatakan waqalatil yahudu Uzairu ibnullah. Kaum Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, sekutu bagi Allah. Waqalatin nasara al-masihu ibnullah. Kaum Nasrani juga begitu mengatakan Isa putra Maryam al-Masih adalah anak Allah, sekutu bagi Allah. Itu Yahudi Nasrani. Orang musyrik kafir Quraisy juga punya begitu keyakinan bahwa mereka menjadikan sekutu bagi Allah. Mereka mengatakan tentang Lata, Uzza dan Manat. Lata Al-Lata itu diambil dari kata-kata Al-Ilah. Al-Ilah bentuk maskulin, laki-laki kata mereka. Ah, Kemudian untuk perempuannya Al-Lata. Dan Al-Lata ini adalah malaikat yang disangka oleh orang-orang kafir Quraisy sebagai anak perempuan Allah. Berarti mereka menjadikan sekutu bagi Allah. Al-Uzza. Al-Uzza anak perempuannya Allah. Karena dari kata-kata ajiz. Ajiz laki-laki. Uzza perempuan kata mereka. Al-Manat. Al-Manat adalah anak perempuannya Allah kata mereka. Diambil dari kata-kata Al-Mannan. Jadi baik Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir Quraisy menjadikan sekutu bagi Allah. Yahudi menjadikan Uzair sekutu bagi Allah, anak Allah. Nasrani menjadikan Al-Masih Isa, putra Maryam, anak Allah. Sekutu bagi Allah. Kaum musyrikin Quraisy menjadikan malaikat sebagai anak perempuan Allah, berarti menjadikan sekutu bagi Allah. Paham di sini? Nah, itu. Ini pengertian kesyirikan yang kedua. Pengertian kesyirikan yang ketiga adalah, dan ini termasuk dari pengertian yang dikatakan oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga adalah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah. Yang artinya menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Pokoknya kawan-kawan yang kada hadir hujan-hujan ini kelihatan ketinggalan banyak pelajarannya. Belum sengaja hujan-hujan biar hadir. Ini pengertian kesyirikan yang ketiga. Baik. Apa maksudnya? Menyamakan selain Allah. Selain Allah apa saja? Apapun. Baik itu makhluk yang diciptakan dari cahaya, malaikat. Atau makhluk yang diciptakan dari tanah, manusia. Atau makhluk yang diciptakan dari api, jin. Atau benda-benda mati. Seluruhnya. Dari batu, besi, air. Seluruhnya. Menyamakan selain Allah. Dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Perkara khusus milik Allah apa di sini? Perkara khusus milik Allah. Perkara khusus milik Allah ada tiga. Perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tiga. Yang pertama yaitu Ar-Rububiyah. Yang kedua Al-Uluhiyah. Yang ketiga Al-Asma Was-Sifat. Rububiyah terpancar padanya tiga poin. Al-Khalqu penciptaan. Al-Mulku kekuasaan. At-Tadbir pengaturan. ini khusus milik Allah. Penciptaan, pengaturan, kekuasaan khusus milik Allah. Kemudian uluhiyah, biar tidak bingung. Uluhiyah yaitu al-ibadat. Semua jenis ibadah khusus milik Allah. Apapun itu. Yang ketiga, asma wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang memiliki nama yang husna. Dan hanya Allah yang memiliki sifat-sifat Allah yang mulia. Maka apabila terjadi penyamaan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, maka ini berarti kesyirikan. Ya, ini berarti kesyirikan. Sekarang saya akan mendalili pengertian pertama, kedua, ketiga. Kita ambil dalil-dalilnya dari Al-Quran. Pengertian yang pertama dari Al-Quran, yaitu sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Ini disebutkan oleh Allah ayat yang saya sebutkan tadi. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid hanyalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya dengan bersamaan menyembah Allah. Dengan bersamaan di dalamnya menyembah apa? Allah. Surat Al-Jin, surat yang ke-72 ayat 18. Adapun pengertian yang kedua, ja'lu lillahi niddan, surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-22. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan, maka janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah dalam keadaan kalian mengetahuinya. Sedangkan dalil untuk pengertian kesyirikan yang ketiga yaitu surat Asy-Syura ayat 97 sampai 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tallah in kunna fi dhalalin mubin idh nusawwikum birabbil alamin. Demi Allah, kami dahulu di dunia benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata ketika kami menyamakan kalian dengan Rabb alam semesta. Surat Asy-Syu'ara. Salah saya. Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 97 dan 98. Nah, ini yang disebut dengan kesyirikan. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup. Kita baca sedikit biar selesai pada bab yang baru. Kemudian penulis mengatakan, "Qulna innal ibadah anwa'un katsiratun tu'khadhu minal kitabi was sunnah falau surifa syai'an min anwa'i hadhil ibadah li ghairillah fa huwa musyrikun asyirkul akbar al mukhriju minal millah." Artinya, kami katakan bahwa ibadah itu banyak jenisnya, diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apabila seseorang memalingkan sesuatu dari jenis ibadah ini kepada selain Allah, maka ia adalah seorang musyrik dengan syirik akbar yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Jadi ibadah-ibadah kalau diberikan kepada selain Allah, maka itu kesyirikan akbar. Kemudian pensyarah menyebutkan contoh. Faman dzabaha li ghairillah au nadzara li ghairillah au sajada li ghairillah au da'a ghairallah minal amwat wal ghaibin aw istighatha bil amwat au ghaira dzalik fa hadza qad asyraka billahi azza wa jalla. Barang siapa menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, sujud kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, dari kelompok yang sudah meninggal dan yang gaib, maksudnya berdoa kepada orang yang sudah mati, atau berdoa kepada orang yang tidak ada, meminta pertolongan kepada yang sudah meninggal atau semacamnya, maka ia telah berbuat syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Ya. Lianna al-ibadat kullaha bi jami'i anwa'iha lillahi Azza wa Jalla. Karena ibadah itu dengan berbagai macam jenisnya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Lihat ayat ini. Jazakallahu khair, Pak. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Di sini tidaklah. Peniadaan. Kemudian di sini ada pengecualian. Menunjukkan kepada pengkhususan. Kemudian liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepadaku. Ini menunjukkan bahwasanya semua ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Kenapa? Karena pengkhususan. Tidak boleh ibadah diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ibadah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala beriman, sembahlah Allah dan janganlah kamu mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Surah An-Nisa ayat 36. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya seluruh ibadah hanya diberikan hanya kepada Allah. Dan ada faedah di sini. Menarik. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu mawdhi'in fil Qur'an yudhkaru fihi al-ibadah fa huwa tauhidullah 'azza wa jalla." Setiap tempat di dalam Al-Quran disebutkan di situ kata ibadah, maka maksudnya adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Apa perbedaan orang yang diridhai Allah dengan orang yang dirahmati Allah? Barakallahu fiik. Maka jawabannya adalah rahmat Allah termasuk ridha Allah. Ridha Allah umum. Ya, adapun rahmat Allah ya mencakup kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa imam Syiah itu? Apa dasar agama Syiah? Imam-imam Syiah mereka kalau kita buka sejarah agama Syiah, maka orang-orang Syiah Rafidhah sebenarnya yang memprakarsainya adalah Abdullah bin Saba dari seorang Yahudi. Abdullah bin Saba dari seorang Yahudi. Ini pemimpinnya atau pemerakasanya agama Syiah. Abdullah bin Saba al-Yahudi. Adapun siapa imam-imam mereka? Maka mereka mengaku seperti misalkan ajaran Syiah Al-Itsnai Asyariyah. Mereka mengaku bahwasanya mereka memiliki imam yang berjumlah 12 imam. Dan 12 imam ini seluruhnya mereka katakan adalah berasal dari ahlul bait, berasal dari ahlul bait. Dan imam yang 12 ini mereka anggap maksum, keluar apa, terjaga dari kesalahan. Padahal tidak ada yang maksum kecuali para rasul alaihi wassalatu wassalam. Bahkan mereka anggap 12 imam ini lebih dibandingkan malaikat dan mengetahui akan hal gaib. Kemudian Syiah, kenapa dinamakan Rafidah? Karena mereka menolak kepemimpinan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Apa dasar agama Syiah? Dasar agama Syiah adalah hawa nafsu. Mereka mempunyai kitab-kitab yang mereka anggap seperti Sahih Bukhari di kalangan Ahlu Sunnah, seperti Usulul Kafi, Biharul Anwar, dan yang semisalnya. Akan tetapi hadis-hadis tersebut dipenuhi dengan dusta, dengan sanad-sanad yang tidak benar dari agama mereka. Wallahu a'lam. Apakah orang yang mengkafirkan di luar golongannya seperti salah satu ormas Islam dalam tanda kurung ... bila tidak berbaiat dengan imam, maka orang itu mati dalam keadaan kafir. Maka golongan yang mengkafirkan tersebut bisa kembali kepada dirinya jadi kafir atau bisa disebut membatalkan keislamannya. Yang jelas begini. Pembaiatan di dalam agama Islam tidak boleh terjadi kecuali kepada pemimpin yang sah. Enggak boleh. Kecuali kepada pemimpin yang sah, Muslim. Maka baru baiatnya sah. Adapun pembaiat kepada amir ataupun kepada khalifah yang dianggap sebagai pemimpin tetapi dia tidak sah dan tidak mempunyai wewenang dan kekuasaan kecuali di dalam tanah bersama semut-semut, maka pada saat itu dia baiat yang batil. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Idza buyi'a li khalifataini faqtulu ahadahuma al-akhar." Jika dibaiat dua khalifah, maka salah satunya wajib dibunuh, diperangi. Karena ini berarti menunjukkan adanya apa? Dua kepemimpinan. Kemudian yang kedua, apabila ada orang yang mengklaim bahwa mereka di atas Islam yang benar, kemudian siapa yang tidak masuk ke dalam kelompok mereka maka dia kafir, maka pada saat ini dia berarti orang-orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Maka ini tidak dibenarkan. Ya, ini tidak dibenarkan. Kemudian dalil yang dipakai oleh orang-orang yang kelompok yang membaiat kemudian yang tidak membaiat dianggap kafir adalah hadis Rasul yang berbunyi, "Man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Siapa yang mati dan dia di lehernya tidak ada baiat kepada pemimpin atau amir, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Yang pertama, kelompok ini keliru dalam memahami hadis ini. Baiat yang dimaksud adalah kepada pemimpin yang sah, mempunyai wewenang dan kekuasaan. Yang kedua, mati di dalam keadaan jahiliyah tidak mesti harus kafir. Tidak mesti mati dalam keadaan kafir. Wallahu a'lam. Benarkah ada ibadah yang mahdhah dan ghairu mahdhah? Karena banyak orang yang mengaitkan perbuatan mereka yang belum ada contohnya sebelumnya dengan ibadah ghairu mahdhah. Apakah boleh memotong kajian Ustaz di MIS ini? Atau apakah harus minta izin dulu ke ketua ketim MIS? Maksudnya apa yang kedua? Yang jelas, di dalam agama Islam ada namanya ibadah. Sebagian ulama kemudian mengatakan ada namanya ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Kemudian dengan dalih ibadah ghairu mahdhah akhirnya boleh berlaku bid'ah. Karena ibadah ini adalah ibadah ghairu mahdhah. Maka apa yang dimaksud dengan ibadah mahdhah? Dan apa yang dimaksud dengan ibadah ghairu mahdhah? Ibadah mahdhah adalah ibadah yang tidak bisa diakalkan. Tidak bisa diakalkan. Seperti wudu, orang kentut, kemudian dia berwudu. Apa hubungannya wudu dengan kentut? Ini adalah ibadah mahdhah. Maka tidak boleh seseorang berbuat bid'ah di situ menurut mereka. Seperti sholat isya 4 rakaat. Ibadah mahdhah. Maka seseorang tidak boleh di situ dia berbuat bid'ah. Karena benar-benar mutlak penghambaan diri yang dituntut di situ. Mutlak penundukan diri yang dituntut di situ. Ibadah mahdhah. Benar-benar murni penghambaan diri. Mahdhah itu artinya murni penghambaan diri. Tidak ada masuk akal di dalamnya. Ah, di sana ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang tidak mahdhah, yang tidak yang bisa difikirkan. Seperti misalkan perbuatan-perbuatan bid'ah menurut mereka. Memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bisa dipikirkan karena tujuannya baik. Untuk mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jasa-jasanya, maka itu adalah bid'ah hasanah karena dia termasuk daripada bid'ah apa ibadah ghairu mahdhah. Maka kita katakan pembagian ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, mana dalilnya? Satu. Yang kedua, memperingati peringatan-peringatan yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mana dalilnya? Jika tidak ada dalilnya, maka pada saat itu kita tidak bisa mengerjakannya. Karena tidak ada dalilnya. Karena ketika kita mengatakan itu ibadah, maka harus ada dalilnya. Ya. Karena itu berarti dicintai oleh Allah atau diridhai oleh Allah sebagaimana pengertian yang sudah kita sebutkan tadi. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah boleh memotong kajian Ustadz Dimis ini? Maksudnya memotong kajian gimana? Mau bertanya langsung gitu kan? Hah? Boleh, silahkan kalau ingin bertanya langsung. Oh, memotong kajian. Oh, memotong video mungkin. Maka jawabannya tidak mengapa, asalkan amanah ilmiah dan jangan untuk kepentingan mengadu domba. Dan tidak boleh dicampur dengan musik atau perempuan sedikit. Meskipun bulu matanya. Nah, itu ya pengertian ibadah mahdhah. Jadi kadang ada orang ingin melegalkan perbuatan bid'ah dari pintu ini. Bahwa ada namanya ibadah ghairu mahdhah. Maksudnya ibadah yang bisa difikirkan. Yang bisa masuk akal. Ya. Memperingati Isra dan Mi'raj. Masuk akal. Kenapa? Karena kejadian penting. Kejadian penting. Maka kita katakan, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau itu baik, Nabi dan para sahabatnya akan dahulu mengerjakannya. Ya. Kalau itu penting untuk memperingatinya, maka Nabi dan para sahabatnya akan dahulu mengerjakannya. Tetapi tidak ada, menunjukkan tidak penting. Mana yang lebih paham antara Nabi dengan kita atau antara para sahabat dengan kita? Tentunya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mana yang lebih cinta antara Nabi dengan dirinya dengan kita atau antara para sahabat Nabi dengan kita? Tentunya Nabi dan para sahabat yang lebih cinta. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, ada yang ingin bertanya lagi? Baik. yang kira-kira bisa kita sampaikan, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.